selalu ingin menang sendiri. Nilailah aku sesuka hati, agar kau tak meninggalkan aku. Nilailah aku sesuka hatimu, agar engkau tahu. Pacarku, tolong dengerin aku, cintaku ya hanya untukmu. Sampai mati ku tak akan pernah selingkuh, cuma kamu lah semangat hidupku. Pacarku jangan lama-lama sesuka hatimu, agar engkau tahu.